Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala dalam poin yang ke 28, wa iman bi anna al-iman qawlan wa amalan wa amalan wa qawlan wa niyyatan wa isaba yazidu wa yanqus yazidu ma syaa Allah wa yanqus hatta la yabqa minhu syai. Kata beliau, dan iman yang kita mengiman bahwa iman itu adalah qaul wa amal, ucapan dan amal, ucapan dan amal, amal wa qaul, atau amal dan qaul, wa niyyah wa isabah, niat dan isabah, sengaja dimaksudkan, yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Ini definisi iman yang disebut oleh pengarang di sini. Dan para ulama di dalam memberi definisi iman, definisi tentang iman secara konteks, seakan-akan sebagian orang memandang ada perbedaan, tapi hakikatnya tidak ada perbedaan. Bagian para ulama memberi definisi iman itu adalah qaulun wa amalun wa i'tiqadun, ucapan, amalan dan keyakinan. Mau berbahar di sini memasukkan. Di sini beliau kau dan amat. Beliau balik, amat atau kau, niat. Ini yang berada dalam niat. Dan isawah. Memaksudkan dengan ini. Ini semana. Dan tidak bertentangan antara di sini sini. Dan mengatakan iman, kau lalu aman. Nah ini ucapan banyak dari para ulama salaf. Dia katakan iman itu kau lalu aman. Ucapan dan amalan iman. Apa maksudnya? Qaul, al-qaul ada dua. Ucapan ada dua. Ucapan lisan dan ucapan hati. Ucapan lisan dan ucapan hati. Sendiri. Kemudian amalan ada dua. Amalan ada dua. Ada amalan hati dan ada amalan anggota tubuh. Ya, kalau begitu sama aja yang mengatakan bahwa iman itu ucapan, amalan dan keyakinan. Ya, sebab qaul dan amal itu masuk juga dalamnya amalan hati. Amalan hati, takdir, al-jadid, sama dengan suatu amalan yang membuat dia beriman. Kemudian, niat, al-khusyuk, dan seterusnya, itu semua adalah hal yang berkaitan dengan masalah hati. Ya. Dan itu para ulama mengatakan bahwa iman itu adalah qaul wa amalan wa i'tiqad. Ini secara istilah. Dan iman secara bahasa, itu adalah tasdiqul jazi. Tasdiq yang pasti, tapi tasdiq ini tentunya disertai dengan satu amalan. Nah, itu yang tergambar dalam nafs syarak. Sebab asal tasdiq itu disertai dengan amalan asalnya. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintah untuk menyembelih putranya, maka disampaikan kepada putranya. Kemudian dia katakan, ya Batif Al-Mahdud Marwaya Ayah, kerjakan apa yang diperintahkan. Sudah di dalam masalah hidup jadi, ketika sudah dibagikan, siap sudah untuk disembeli. Nah, ada yang nanti yang murahin, kami panggil dia, wahyu murahin. Ada sadab terus dia, kami telah mentakdir, membenarkan. Baru dikatakan membenarkan setelah apa? Dan dilakukan. Maka takdir tidak tergambar hanya sekedar sesuatu pembenaran saja. Ini dari arti secara bahasa. Dan arti secara istilah iman itu, kata para ulama, dengan apa yang disebut oleh Imam Al-Barbahar di sini. Yazidu masya Allah, bertambah ciri yang terhadap Allah, wa yasud hatta la yafaqa min husyik. Dan berkurang sampai tidak ada suatu pun yang tersisa dari. Kata para ulama, siapa yang mengumpulkan lima nun? Siapa yang mengumpulkan lima nun? Maka dia telah beriman dengan keimanan yang benar. Apa yang dimaksudnya? Ya lima nun di huruf terakhir. Al-imanu adalah qawlun bil lisan. Ucapan dengan lisan. Lisannya pakai nun akhirnya. Qawlun bil lisan. Ucapan dengan lisan. Yang kedua, i'tiqadun bil janan. Janan nun juga di akhirnya. Yaitu keyakinan dengan hati. Kemudian yang ketiga, amalun bil jawarih wal arkan. Arkan, nun juga di akhirnya. Di nun yang ketiga, yaitu beramal dengan anggota tubuh. Yang keempat, nun yang keempat, yang zidu, di ta'atul rahman, bertambah dengan ketaatan kepada Ar-Rahman, wajanun ilun yang keempat, bertambah dengan ketaatan, wayang kutub bima'afiyat Ar-Rahman, dan berkurang ketika bermaksiat kepada Allah Ar-Rahman. Sebagian para ulama mentakdir dengan wayang kutub bita'ati syaitan, berkurang dengan taat kepada syaitan. Nun-nun yang kelima. Siapa mengumpulkan lima perkara ini, maka dia telah beriman dengan keimanan yang benar dan sudah keluar dari kesesatan ahli bidah dalam masalah iman dari awal sampai akhir. Kalau dia meyakini hadis dalam masalah keimanan, jadi iman itu adalah ucapan dengan lisan. Ada ucapan dengan lisan, pikir, baca Al-Quran, amar ma'ruf nahi munkar. Ini bagian dari amalan lisan. Kemudian hatinya niat, tasdiq, beriman kepada Allah, mengharap, al-khawf, al-tawakkal, itu amalan hati. Ya. Dan amalan dengan anggota tubuh. Amalan dengan anggota tubuh. Ini kan gangguan dari jalan dan seterusnya. Ya. Dari yang tergabung di antara tiga amalan ini. Terus. Satu ibadah semuanya dengan tiga-tiganya. Itulah iman. Dari jadi dikasihkan. Ya. Dari jadi dikasihkan. Dari. Dari itu Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah yang kepada Nabi Muslim, beliau berkata, al-iman hiba'un wa sama'un syu'bah. Iman itu sekitar hiba. Hiba angka 3 sampai 9. Kalau terjemah bebas, 73 sampai 79 cabang. Jadi iman 73 sampai 79 cabang. Ba'a'laha, paling intinya, qawlu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Paling berikutnya, lima apatut ada anil tarik. Menyingkirkan yang kuat dari jalan. Kemudian beliau katakan wal hayat syubhatun minal iman, dan rasa malu bagian dari iman. Perhatikan detailnya hari ini. Dikatakan iman itu bercabang-cabang. Menunjukkan iman ini bertingkat-tingkat. Ya kan? Kalau bertingkat-tingkat berarti mungkin bertambah mungkin berkurang. Ini pendalilan bertambah dan berkurang dari hari ini. Kemudian kita katakan iman adalah ucapan, keyakinan dan amalan. Kita petik juga dari hari ini. Nabi mengatakan iman itu 73 sampai 79 cabang. Dan beliau beri contoh dari 3 cabang, dari 79, 73 sampai 79 cabang ini, diberi contoh 3 cabang. Wati yang lainnya. Yang pertama adalah qaul la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Ini amalannya apa? Apa ini? Qaul bil lisan. Ucapan dengan lisan. Ya kan? Yang kedua adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini apa ini? Amalan dengan anggota tubuh. Dan rasa malu bagian dari keimanan. Ini kaitannya kemana? Ini kaitannya ke hati. Rasa malu itu adalah amalan hati nampak bekasnya pada anggota tubuh. Dipahami? Nah, ini tiga contoh mewakili keimanan. Tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Ya, keimanan dari seluruh hati. Jadi sekali lagi iman itu adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dalam hati, amalan dengan anggota tubuh. Amalan dengan anggota tubuh. Baik. Ya. Itu sekilasnya dan dalil yang kita jelaskan dalam masalah ini. Terus menguraikan adilannya sangat banyak sekali. Sangat baik. Cuma di sini saya ingin merinci sedikit tentang siapa ahli kira dalam masalah ini. Supaya kita bisa tahu. Bagaimana keimanan ini? Orang-orang Asy'ariyah itu mengatakan iman itu tasdik saja. Ya. Ini pendapat jumhur Asy'ariyah dan Abu Mansur Al-Maturidi secara umum. Hanya sekedar ucapan, hanya sekedar tasdik, pembenaran. Ya. Dan yang lainnya seperti Al-Qarrawiyah, nisbat kepada Muhammad bin Farhan. Al-Qarrawiyah ini mengatakan iman itu cukup ucapan dengan lisan saja. Dia ucap sudah la ilaha illallah dengan lisannya sudah. Dia muslim. Dia boleh dikatakan. Dia muslim sempurna imannya sudah. Jadi saya jalan. Bahami? Nah, perhatikan ya dalam bab iman ini banyak yang tersesat. Kemudian yang ketiga, golongan orang-orang murjiah. Golongan orang-orang murjiah. Golongan orang-orang murjiah yang dikenal dengan nama murjiatul fuqaha. Murjiah fuqaha. Ini pendapatnya Abu Hanifah. hanibalan lainnya, mereka murjiah dalam bab iman. Karena itu ulama dahulu itu mengeluarkan Abu Hanifah dari lingkup ahli sunnah, dianggap sebagai ahli bid'ah. Sebab termasuk ucapannya dalam masalah iman. Nah, dia katakan iman itu cuma ucapan dengan lisan, ucapan dengan lisan dan pembelaan dengan anggota tubuh, pembelaan dengan anggota tubuh. Sebelah itu ucapan dengan lisan dan sihir dalam hati. Ya, apa salah dari itu? Ucapan dengan lisan dan sihir dalam hati itu saja. Ada pun amalan, amalan itu tidak masuk dalam keimanan. Ini ucapannya orang-orang mulia. Dan sekarang ini, ada yang meniru seperti itu. Yang mengatakan amalan bukan syarat dari keimanan, bukan syarat dari keimanan. Bukan syarat. Ini juga ucapan orang-orang berkira. Nah, dipahami? Baik, dia kelompok itu. Kita lihat bagaimana dampak yang muncul karena salahnya mereka dalam memahami keimanan. Akhirnya, dari pendapat murjiah ini, karena iman itu, amalan itu tidak termasuk dari iman, makanya orang yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti meninggalkan sholat misalnya, yang katakan ini orang yang meninggalkan sholat tidak bisa dikatakan. Sebab itu amalan. Amalan tidak bagi, tidak masuk dalam bagian keiman. Kalau itu dia masih tetap muslim, tidak boleh dikatakan. Ya, jatuh dalam satu kesalahan gara-gara kairan. Apalagi pendapatnya tadi yang mengatakan bahwa iman itu cukup dengan lisan saja. Ini ucapan yang orang muda ekstrim. Kafamia. Nah, sampai-sampai Fir'aun itu Islam. Mu'min sejati Fir'aun ini. Pernah baca bukunya, pernah dengar bukunya Ibn Arab. Ibn Arab itu punya buku judulnya Iman Fir'aun, keimanannya Fir'aun. Dan juga ada pernah, tahun berapa ini? Pernah ada mengadakan seminar? Ya. Bahwa Fir'aun itu adalah mu'min sejati. Ini asalnya kesesatan dalam masalah iman. Kenapa dia katakan seperti itu? Katanya sudah berucap dengan lisannya. Ya kan? Sebelum tenggelam dia mengakui. Sudah berucap dengan lisannya. Makanya dia mu'min. Nah, di sini salahnya omah di dalam bahasa iman. Kalau dia paham bahwa iman itu terkait dengan tiga ini. Ucapan tapi harus tiga ini. Dan lainnya, dia juga harus ada wujud pengamalan. Ini terkait, tidak bisa dilepaskan. Tapi baru dia dikatakan mu'min. Beriman. Amin. Jelas? Ya. Itu sudah tiga pendapat yang disebut. Pendapat yang keempat, ini pendapatnya orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah juga mengatakan iman itu ucapan dengan lisan, keyakinan di dalam hati, dan amalan dengan anggota tubuh. Cuma mereka sesatnya, dia katakan amalan itu satu jenis amalan. Kapan amalannya ditinggal waktu sisi, maka hilang. Tidak dianggap punya amalan. Jadi dianggap amalan itu satu perkara hilang, sebagian hilang semuanya. Nah, yang dibangun di atas dasar prinsip ini, siapa yang bikin dosa besar, maka artinya hilang seluruh amalannya. Maka hukumnya kafir keluar dari Islam. Karena itu orang-orang Khawarij mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar. Dibangun di atas dasar kesalahan mereka dalam masalah keimanan. Paham ini? Paham tidak? Ini fokus. Itu bisa lanjut, nanti bisa ketemu dengan petabat ahli bid'ah dalam masalah ini. Tapi ahli sunnah, sebagaimana kita terangkan tadi, mereka mengatakan iman. Iman adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dalam dada, dalam hati, dan amalan dengan anggota tubuh. Amalan itu, amalan, oleh ahli sunnah dikatakan bukan sesuatu yang satu saja. Dalam artian kalau hilang sebagian, hilang semua, tidak. Nah, dan seperti itu, prinsip ahli sunnah. Tetapi memang ahli sunnah mengatakan jenis amalan, jenis amalan harus ada. Jenis amalan harus ada. Jenis amalan harus ada. Tapi sebagian amalan yang ditinggalkan, itu tidak menyebabkan dia kafir keluar dari Islam. Nah, tidak menyebabkan dia kafir keluar dari al-Islam. Artinya, ini termasuk perincian. Yang jelas secara global, pahami bahwa iman itu adalah ucapan dengan lisan. Keyakinan di dalam dada, tapi Allah amalan dengan anggota tubuh bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan berkurang dengan maaf. Bisa bertambah dan bisa berkurang. Bisa bertambah dan bisa berkurang. Berbeda dengan orang-orang yang mengatakan cukup ucapkan dengan lisannya, tidak bertambah dan tidak berkurang. Ini mengharuskan imannya orang-orang peminum sama, berdina, berjudi, tetap dengan imannya para nabi dan para rasul. Ya, kalau katanya sama, tidak bertambah dan berkurang. Iya, begitu keharusannya. Nah, ini juga adalah kesesatan yang sangat nyata. Karena itu bertambah dan berkurang. Tentang bertambahnya keimanan saya, kan dalam Al-Quran. Nah, fazadatkum imanan, maka bertambahlah mereka keimanan. Walladzina ihtadaw zadahum huda, orang-orang yang dapat petunjuk ditambah lagi petunjuk untuknya. Dan tentang iman itu apabila kalau berkurang dengan maksiat, tentang orang yang dimasukkan dalam neraka. Ada yang sudah disibuk, kemudian ada yang sudah tidak bertingkat-tingkat. Jadi yang ini apa yang dia lakukan? Nah, cuma di sini ada satu poin yang kita perlu sederhanakan dari perkataan Imam Al-Barbahari yang beliau mengatakan di sini. Kata beliau, wayang susuk dan berkurang hatta la yabqa min syai'. Dan berkurang sampai tidak tersisa darinya sesuatu apapun. Nah, ini kalimat tidak tersisa sesuatu apapun. Kalau yang diinginkan adalah orang kafir, cocok memang. Tapi di sini beliau beri definisi tentang iman. Dan iman itu harus ada. Ya. Asal imannya pada dirinya. Tapi apa dasarnya ada yang merupakan perkara yang menyebabkan dia dikatakan beriman, yaitu dia meyakini di dalam dirinya beriman kepada Allah dan ada amalan yang memberatkan keimanannya, maka dia tetap muslim. Tapi mengatakan kekurangan sama sekali sampai tidak tersisa sesuatu apapun, ini akan berubah. Apa namanya, dia tidak tidak mempunyai keimanan apapun dan kembali kepada kawan kami. Nah, maka di sini ya diri. Kata Syekh Abdullah bin Ar-Razi ketika mensyarah ini, kata beliau, ada pun orang kafir yang seperti itu, kalau dia tidak berkurang satu yang tersisa itu kafir. Tapi kalau dia mukmin, harus ada yang tersisa. Jadi mungkin yang diinginkan oleh Imam Barbahari ini tidak tersisa sesuatu apapun, maksudnya sesuatu dalam bentuk amalan, tapi asal yang pokok yang membenarkan keimanan tetap ada pada orang tersebut. Yalah melihat ini kalimat yang mengandung kemungkinan dan para aiman ahli sunnah wal jamaah hanya bertakdir bertambah dan berkurang. Bertambah dan berkurang. Jadi iman adalah beriman dia dalam hatinya dan harus ada dari anggota tubuhnya, amalan dari anggota tubuhnya yang membenarkan keimanan di dalam dadanya. Nah, dia mengatakan beriman pada Allah, berislam, tapi tidak pernah sholat. Maka ini tidak bisa dikatakan dia beriman, tidak pernah sholat. Kita ambil harus ada amalan yang membenarkan keimanan dalam dadanya. Demikian pula dia sholat, amalan dia lakukan. Tapi tidak meyakini, tidak beriman kepada Allah, tidak ada keyakinan dalam dadanya. Cuma tidak bisa dikatakan dia muslim, beriman. Amin. Ya. Maka harus ada ya. Keimanan, ucapan dengan lisan, keyakinan di dalam darah, amalan dengan anggota tubuh. Ini perkara yang tidak bisa dipisahkan sama sekali. Ya. Baik. Beliau rahimahullah ta'ala dalam poin yang 29, wa khairu hadhihi al-ummah ba'da wafati nabiyha, yang sebaik-baik umat ini setelah meninggalnya nabinya adalah Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Sebaik-baik umat ini setelah meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, Umar dan Utsman. Di sini pengarang mengatakan sebaik-baik umat ini setelah meninggalnya Nabi yang paling baiknya adalah Abu Bakar. Saya ada nama satu orang lebih baik daripada Abu Bakar dari umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang bisa menyebutkan namanya? Hah? Tak apa. Kalau yang tahu. Ya, tahu? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa turun di akhir zaman, beliau dengan hukumnya Nabi bagi umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Ya atau tidak? Ya, tapi di sini maksudnya sebaik-baik umat ini sekarang meninggalkan Nabi itu dari kalangan para sahabat. Itu maksud Imam Al-Bukhari. Walaupun Nabi Isa Imam Darwala Abu Bakar Siddiq dan Nabi Isa AS juga termasuk umat Nabi Muhammad nanti di akhir zaman, sebab dia berhukum dengan hukumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ini? Baik. Tetapi yang sebaik-baik umat ini setelah wafat dia Nabi adalah Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala nama lengkap beliau Abdullah ibn Uthman. Abdullah ibn Uthman. Wa Umar. Ya Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab Abu Hafs al-Adawi al-Qurashi. Wa Uthman. Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala. Ini yang paling baik. Setelah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadza ruwiya lana an Ibnu Umar qala, demikian tadi diriwayatkan untuk kepada kami dari Ibnu Umar. Beliau berkata tadi perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hidup. Inna khairan nas ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar wa Umar wa Uthman, fa yasma'u an-nabi ila kepala minhum. Sungguhnya kami berkata, dan Rasulullah di tengah-tengah kami, kata Ibn Umar. Kami berkata, sungguhnya sebaik-baik manusia setelah Rasulullah adalah Abu Bakar, Umar, Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman. Nabi mendengar itu, dan beliau tidak mengingkari. Beliau tidak mengingkari. Baik, yang paling baik di tengah umat ini, setelah Nabi-Nya adalah Abu Bakar dan Umar. Ini menurut kesepakatan Ahli Sunnah. Paham ini? Menurut kesepakatan Ahli Sunnah. Kemudian Uthman dan Ali, urutan Uthman dan Ali, Uthman kemudian Ali atau Ali dulu kemudian Uthman, ini harus diingat. Nah, kalau yang diinginkan dia dah urutan Ali di atas Uthman dari sisi khilafah, bahwa Ali lebih afdal dari sisi khilafah dari Uthman, maka ini muktadi menurut kesepakatan Ahli Sunnah. Tak menyelidiki dan menyelidikan para sahabat yang lebih mendahulukan Uthman di atas Ali dalam masalah khilaf. Paham ini? Ya. Tetapi kalau kita katakan Ali lebih bagus dari Uthman dari sisi keutamaan, bukan khilaf, sisi keutamaan, itu memang pendapat sebagian ulama, sebagian penduduk Kufah. Tapi belakangan pendapat ini menjadi pendapat yang sangat lemah dan tidak dipakai oleh ahli sunnah. Ya. Nah, siapa yang mendahulukan seorang pun yang mendahulukan Uthman, itu hukumnya yang lebih dari. Siapa yang mendahulukan Ali di atas Uthman, maka lihat apa maksud pendahuluannya. Kalau dia dahulukan di atas khilafah, maka ini hukumnya dia ahli bid'ah. Ini kesepakatan ahli sunnah. Kalau dia dahulukan dari sisi keutamaan, mudah ini, insyaAllah ta'ala, para ulama dan para ulama menyikapinya. Cuma yang benarnya Uthman yang terutama daripada Ali bin Abi Thalib. Oke. Ini yang paling utama. Kemudian kata beliau, "Tsumma afdalun nas ba'da ha'ula." Kemudian manusia yang paling afdal setelah itu Ali adalah Ali, yaitu Ali bin Abi Thalib. Wa Talha, Talha bin Zubair, mana kata beliau, "Wa Zubair." Bukan Talha bin Zubair, Talha bin Abdullah. Apa? Talha bin Abdullah. Wa Zubair dan Az-Zubair. Zubair bin Al-Awwam. Wa Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa Sa'id bin Zaid. Abu Rahman bin Auf, Abu Qurayza, Ali bin Al-Jarrah. Ikhwan, 10 orang yang disebut dengan Al-Mubasyarun bil Jannah. 10 orang yang mendapat kabar gembira dengan masuk surga. Jadi masuk surga, 10 orang itu. Kulluhum yasluku lil khilaf. Semuanya pantas menjadi khilaf di khalifah. Thumma afdalun nas, kemudian manusia yang paling afdal ba'da ha'ula, setelah mereka ini adalah ashabu Rasulullah SAW al-qarnul awwal. Allah dibu'ina fihi al-muhajirun al-awwalun wal-anfar. Paling bagusnya adalah para sahabat Rasulullah SAW di generasi pertama yang diputus pada mereka kaum muhajirin yang pertama dan al-anfar. Cuma yang mana lebih utama, orang-orang muhajirun atau al-anfar? Yang benarnya yang paling utama orang-orang muhajirun kemudian al-anfar. Kalau anda membaca nas Al-Quran, itu lebih dahulu kan orang muhajirin. Wasabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Muhajirin itu disebutkan lebih dahulu. Mereka tadi utama untuk orang-orang muhajirin di atas orang-orang ansar. Nah, baik. Wahum man shalla al-qiblatain. Ya, mereka yang salat kedua kiblat. Salat kedua kiblat. Ya, maksudnya di sini al-qarn al-awwal, generasi pertama dari kalangan muhajirin dan ansar. Yang lebih dahulu dan setelah itu, yaitu orang yang salat di dua kiblat. Asalnya kaum muslimin salatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Kiblat pertamanya kaum muslimin. Begitu tiba di Mekah, tiba di Madinah, kalau saya tidak salah ingat dalam hadis Bara bin Azib itu, sebutkan ketika Nabi sudah 17 bulan di Mekah, di Madinah. Baru turun, dipindah kiblat ke Ka'bah. Nah, disinilah yang dikatakan salat di dua kiblat. Jadi kalau dia pergi Islam lebih dahulu dari zaman Makkah, masih Islam, sebab perintah sholat itu 3 tahun sebelum hijrah. Perintah sholat itu 3 tahun sebelum hijrah. Jadi kalau dia berislamnya dari Makkah sampai awal Nabi di Madinah, berarti orang terdahulu atau Islam. Nah, ini termasuk terdahulu. Karena itu dari sisi keutamaan lebih didahulukan terhadap orang yang sholat, ya, orang yang masih Islam dan sholatnya cuma menghadap ke Ka'bah saja. Berarti Islamnya belakang. Ini maksud Imam Al-Fahari di sini, rahimahullah. Kemudian kata beliau, "Kunna afdalun nas ba'da hamla man sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman aw shahran aw sanatan aw aqalla min dhalik aw akthar." Kemudian ada siapa yang paling afdal setelah mereka adalah siapa yang bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehari atau satu bulan atau satu tahun atau lebih banyak dari itu atau lebih, ada lebih sedikit dari itu atau lebih banyak. Ukuran sahabat, siapa sahabat itu? Sahabat itu man laqiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bi wa mata al-islam. Siapa yang beriman, siapa yang berjumpa dengan Nabi. Kalimat laqiya, siapa yang berjumpa. Kalimat berjumpa ini lebih detail dalam memberi definisi. Ada sebagian para ulama memberi definisi siapa yang melihat Nabi. Kalau dikatakan siapa yang melihat, maka keluarlah sahabat yang buta, sebab dia tidak melihat. Ya kan? Maka kalimat yang paling pantas sebagai siapa yang berjumpa. Siapa yang berjumpa dengan Nabi? Mu'minan bih, dalam keadaan beriman dengan Nabi. Wa mata ala Islam, dan mati di atas Islam. Kalau dia ada di zamannya Nabi, tidak pernah berjumpa dengan sahabat namanya. Nabi meninggal, baru dia masuk Islam dengan sahabat. Harus melihat, harus berjumpa. Kemudian dalam keadaan beriman kepada dia, dalam keadaan beriman kepada dia, dan mati di atas keislaman. Kalau dia mati di atas keislaman, hukum terutama sahabat itu. Amin. Nah, baik. Ini definisi sahabat. Dan ini mau berbahari peringkat. Beliau dah sebut keutamanya orang yang hadir di perang Badar. Keutamaan orang yang hadir di Bedah. Namanya Bi'atul Ridwan. Kemudian Bi'atul Ridwan. Kemudian keutamaan orang yang hadir di apa namanya beberapa peperangan. Ini semua punya keutamaan tersendiri untuk para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik, beri sebut ini secara global. Setelah itu, keterangan poin-poin pokok yang berkaitan dengan prinsip ahli sunnah dalam masalah ini. Tarahhal. Ada ini. Nah, kata beliau, tarahhamu alaih, hendaknya kamu memintakan rahmat untuk mereka, memintakan rahmat untuk mereka, wa tadkuru fadlahu, dan kamu sebut kebaikan, keutamaan mereka, wa takuffu an dzallatihi, dan kamu tahan dan menyebut ketergelinciran. Wala tadkuru ahadan minhum illa bikhair, dan kita tidak menyebut seorang pun di antara mereka kecuali dengan kebaikan. Diqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dzikira ashabi fa ansiku." Kalau disebutkan sahabatku, maka tahanlah kalian. Maksudnya tahan, jangan berucap dengan sesuatu yang tidak baik terhadap para sahabat. Sebut, ucapkan doa untuk mereka, rahmat, mudah-mudahan Allah diridhai, apa Allah meridhai mereka. Kemudian sebut keutamaan mereka, cintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak boleh mencerca para sahabat. Boleh bekerja para sahabat. Nah, dan ini keyakinan umat Islam yang diselidiki oleh orang-orang Syiah Rafidhah yang mencerca para sahabat Rasulullah SAW ya, dan mengkafirkan seluruh para sahabat kecuali Ahlul Bait dan beberapa orang sahabat yang mereka anggap punya loyalitas terhadap Ahlul Bait. Wallahu a'lam. Wakala Sufyan bin Uyainah, dan berkata Sufyan bin Uyainah, man nataqa bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi kalimatin fahuwa sahibu hawa. Siapa yang berucap pada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kalimat, maka dia adalah pengikut hawa nafsu. Dia adalah pengikut hawa nafsu. Wakala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ashabi kan nujum, sahabatku seperti bintang. Ya ayyuhi, kita naik. Dari mana saja atau siapa saja yang kalian mengambil petunjuk darinya, kalian akan mendapatkan hidayah. Cuma hadis ini, hadisnya lemah sekali. Terus cuma dibawa oleh Syekh Khalid Al-Razali, wa hadithul wadil. Wadil itu penggunaan semata dengan kalimat ko'id hizdan. Semata sekali.